Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa ma ba'd. Terakhir kita pelajari persyaratan tamyiz harus nakirah dan tidak boleh ma'rifah pada madhab Basriyin, dan ini lebih kuat sebagaimana sering disampaikan, biasanya madhab Basriyin lebih kuat daripada madhab Kufiyin. Adapun madhab Kufiyin, mereka membolehkan ya dengan dalil bait syair yang disebutkan di sini, ra'aituka lamma an 'arafta wujuhana sadadta wa tinta an-nafs ya qaisu an amri, dan telah dijawab oleh Basri bahwa an-nafs di sini ya mansub sebagai tamyiz. Tetapi al di sini bukan al ma'rifah melainkan al zaidah. Naam. Kita lihat dulu i'rabnya ya. Ra'aituka. Naam. Ru'ya di sini ru'ya apa? Ru'ya basariyah ya. Yani absartuka, aku melihat. Jadi ru'a fi'lun madin mabniyun 'ala sukun litasalihi bi dhamir raf'in mutaharrik la mahalla min al-i'rab. Kemudian atta dhamirun muttasil mabni 'ala fi mahalli raf'in fa'il. Naam, nah di sini lamma jelaskan i'rabnya, lamma adalah harfu wujudin li wujud. Naam. Ya, huruf yang menunjukkan ya adanya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Nah, biasa diartikan ketika. Nah, mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Aku telah melihatmu. Lamma, yani ketika an arafta wujuhana, ketika engkau telah mengenal wajah-wajah kami. Naam, an zaidah juga la mahalla min i'rab. Kemudian arafta, ini fi'il dan fa'il ya, kembali fi'il madhi, araf i'rabnya sama dengan ra'ai. Naam, fi'il madmadi 'ala sukun litasali bi raf'i mutaharrik. Kemudian atta, naam, fa'ilnya dhamir muttasil wa al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian wujuhana, wujuha di sini mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi, mansubun bimada? Bi'arafa. An arafta wujuhana. Engkau lamma an arafta wujuhana, tatkala engkau telah mengenal wajah-wajah. Jadi dia mansub maf'ul bi ya, amilnya adalah fi'il arafa. Wujuha mudhaf ya. Kemudian na mudhafun ilai, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Naam. Kemudian sadadta, sama i'rabnya dengan arafta ya. Al waw 'atifah arfa'in lam hamiyya rabbina lam rabb. Tibta sama i'rabnya dengan sadadta. Kemudian an-nafsa. Ini hadha wa syait atta an-nafsa tamyizu nisbatin mansubun bil fi'li ya, wa alamati nasbihi al-fathu ala akhirih. Naam, ini yang sedang kita bahas. Jadi alnya bukan al-ma'rifah tetapi al-zaidah, berarti ini tetap nakirah bukan ma'rifah. Tamam. Kemudian ya harfu nida. Nah, lam hal mi'rab. Qaisu munada. Mabniun ala dham. Fi mahalli nasbin. An harfu jar lam hal mi'rab. Amri majrurun bi'an. Walam tujarril kasadu ala akhiri. Tamam. Tersisa an amr. Jar majrur muta'alliq bimada. Di sini dikatakan bisadatta au tibta. Naam. Watibna. Tibta nafsa an amrin. Atau sadatta an amrin. Naam. Jika secara makna, jika terkait dengan, jika kita katakan an amrin muta'alliq bisadatta, berarti engkau pun engkau berpaling dari amar. Ini tatkala engkau aku melihat engkau, tatkala engkau mengenal wajah-wajah kami, ya, dan wajah-wajah yang dimaksudnya adalah kaum yang membunuhnya. Nah, sadaqta engkau berpaling, ya, ini berpaling dari amar yang dibunuh itu. Nah, tayyib. Kalau kita katakan an amri muta'alliq bi tibta, berarti dan ya jiwamu pun rela dengan amr, dengan kematian amr, nah, gitu namanya. Tayyib, jadi tergantung dikaitkan ke yang mana dari dua fi'il ini. Nah, kemudian wala yakunu tamyizu illa ba'da tamamil kalam. Tidaklah tamyiz itu datang kecuali setelah kalam yang sempurna. Ai ba'da jumlatin tammah. Setelah jumlah yang sempurna. Kalimat yang sempurna. Naam. Fi'liyatan kanat kal amthilatil mutaqaddimati. Baik. Ya, jumlah itu adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Naam, seperti contoh-contoh telah lewat. Au ismiyatan atau jumlatan ismiyah, jumlah ismiyah itu mubtada' khabar. Nahu 'indi 'ishruna dirhaman wa zaidun mutasabbibun 'araqa. Nah, contoh jumlah ismiyah 'indi 'ishruna. 'Indi ini kan khabar muqaddam, ya. Nah, 'indi 'ishruna dirhaman, di'rab aja dulu ini. Indama al-i'rab. 'Indi 'ishruna dirhaman. Tidak ada yang wajib. Tidak. Aku zarfu makan mansubun ala zarfiyah az-zamaniyah. Ala zarfiyah muta'alliqun bimahzufin khabar muqaddam wa huwa mudhaf wal ya dhamirun muttasil alamat nasbih al fathah az zahirah ala ma qabla ya al mutakallim al fathah az zahirah al fathah al muqaddarah ala ma qabla ya al mutakallim ma min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Tayyib, karena ya'nya ya mutakallim mudhaf ilayhi. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. 20 mubtada'un mu'akhar marfu'un wa 'alamat rafihi al waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Dirhaman tamyiz tamyiz tamyiz nisbah tamyiz mufrad mufrad kun bishrun wa lam tanasbihil fathatu az-zahiratu ala akhirih Taib. Zaidun mutasabbibun araqa. Jadi ini asal dirhamnya ini aku memiliki 20 dirham. Zaidun mutasabbibun araqa. Zaid bercucuran keringat. Naam. Man ba'da dirham? Ke sana apa ke sini? Sobari di sini? Hah? Terima? Bukan Sobari? Ah, Allah. Muhammad, ya. Wadab. Mutaf. Zaidu. Rafi'a ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri. Mutasabbibun. Khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' وعلامة رفيع الضمة الظاهرة على آخره عرقا تمييز نسبة منصوب وعلامة نسبية الفتحة الظاهرة على آخره نعم فدرهم تمييز مفرد منصوب مبين للإبهام الحاصل في ذات عشرون تمييز مفرد yang منصوب yang menjelaskan kesamaran yang terjadi pada ذات عشرون ya pada ذات عشرون bahwa عشرون itu ya adalah dirham وعرقا تمييز نسبة منصوب مبين لإبهام نسبة التصبب إلى زيد عرقا ada تمييز نسبة منصوب menjelaskan kesamaran penyandaran atau sobuk bercucuran kepada Zaid, ya penyandaran peristiwa tasobuk kepada Zaid, ya itu mubham, maka ditamyiz dengan tamyiz nisbah arakan bahwa yang bercucuran adalah keringat. Wa kullun minhuma jaa'a ba'da jumlatin tammah, masing-masing dari keduanya datang setelah jumlah tamah, kalimat yang sempurna. Murakkabatin ya min mubtada'in wa khabar, yang tersusun dari mubtada' dan khabar. Faedah 'ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat, anna al-hala wa at-tamyiz ittafaqa, anna al-hala wa at-tamyiz ittafaqa fi umurin wa ikhtalafa fi umur. Diketahui dari apa yang telah lewat bahwa hal dan tamyiz keduanya sepakat dalam beberapa perkara, sama dalam beberapa perkara, dan berbeda dalam beberapa perkara. Famimma ittafaqa fihi, maka di antara yang keduanya sama dalam perkara itu, annahuma isman, sesungguhnya keduanya sama-sama isim. Nakiratan, sama-sama nakirah, ya mansuban, sama-sama mansub. Fadlatan, sama-sama tambahan, bukan umdah, bukan inti kalam, ya, tetapi tambahan pelengkap. Mufassiran, dua-duanya berfungsi untuk menafsirkan, menjelaskan. Nah, wa mimma ikhtalafa fihi, di antara yang keduanya berbeda, annal hala yakunu sarihan, hal ya yakunu sarihan wa muawwalan bis sarih, datang dalam bentuk sarih, isim sarih, dan juga dalam bentuk muawwal bis sarih, datang dalam bentuk syibhul jumlah, jumlah ya. Bikhilaf at-tamyiz, beda halnya dengan tamyiz, fa innahu la yakunu illa sarihan, tidaklah tamyiz itu kecuali dalam bentuk sarih. Wa anna al-hal, dan sesungguhnya hal, perbedaan yang lainnya, yufassiru hayat adz-dzat, menjelaskan keadaan sifat zat itu. Wat-tamyiza, sedangkan tamyiz yufassiru adz-dzat nafsaha, menjelaskan zat itu sendiri. Ya. Apa zat itu? Adapun hal menjelaskan keadaan sifat yang terkait dengan zat itu. Sedangkan tamyiz zat itu sendiri yang ditafsirkan apa zat itu. Nah, zatnya apa? Tamam? Wa ghairu dhalik, dan selain dari itu, dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, barakallahu fikum. Kamanna jadi nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke al-mustathna. Tamam? Tafadhal jazakumullah khairan.